السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan sekalian rahmati Allah, para jemaah, para pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah, para pendengar Radio Roja, ketahuilah pembahasan kita masih membahas tentang konsekuensi roja, harapan yang benar. Ya, terakhir kemarin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membawakan firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ya pada ayat yang ke-60 terutama ya yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang ketika dibawa kepada mereka apa yang dulu diperbuat itu nanti di hari kiamat hati mereka takut. Ketika ayat itu dibacakan, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau bertanya, apakah yang dimaksud mereka adalah orang-orang yang minum khamr, orang yang berzina, orang yang mencuri? Bukan, wahai putri As-Siddiq. Tapi mereka adalah orang yang puasa, orang yang sholat, orang yang bersedekah, tapi mereka takut amal ibadah itu tidak diterima. Merekalah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan. Ya, sudah kita dengarkan pada pekan lalu hadis tersebut. Kemudian kata beliau, ya Allah Ta'ala mensifati orang-orang yang bahagia itu dengan kebaikan, dengan perbuatan baik, ma'al khauf. Di samping itu dengan rasa takut. Seperti tadi dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, tapi takut. Nah itu orang mukmin, orang-orang yang bahagia. Wawasofal asqiya bil isa'am al-amni. Sementara Allah mensifati orang yang celaka dengan apa? Dengan perbuatan buruknya, tapi merasa aman. Merasa aman. Lalu beliau memberikan contoh-contoh bagaimana salafus soleh. Ini Masya Allah ya, ini menunjukkan konsen beliau menjelaskan Quran dan Sunnah dengan pemahaman dan praktik salaf. Itulah ittiba'ul kitab wa sunnah ya ala fahmi salafus soleh. Apa kata beliau? Wa man ta'ammala ahwala sahabah radhiyallahu anhu wajadahum fi ghayatil amali ma'a ghayatil khawfi. Ya. Apabila siapapun yang memperhatikan keadaan para sahabat, dia akan mendapatkan mereka mengamalkan kebaikan dengan rasa takut, ya, dengan rasa takut. Wa nahnu jama'na baina taqsir bil tafriq wal amni. Sementara kita di situ berkumpul pada kita antara at-taqsir wal amni, ya. At-taqsir itu apa? Lalai. Bahkan bukan taqsir saja, tafrid, meremehkan. Meremehkan kebaikan, meremehkan dosa, tapi merasa aman, Allah Maha Pengampun dan seterusnya. Fahadz Siddiq, perhatikan dia Abu Bakar Siddiq. Beliau berkata, "Wadittu anni sya'ratun fi janbi 'abdin mu'min dzakarahu Ahmad anhu." Beliau mengatakan seandainya aku itu adalah ya yaitu satu rambut yang berada di sisi seorang yang beriman. Menunjukkan bahwa apa? Betapa beratnya tanggungan dan beban yang kelak akan dihadapi pada hari kiamat. Sehingga beliau benar-benar takut. Tapi kita lihat bagaimana beliau bersedekah. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengejar dengan mengeluarkan separuh hartanya, ternyata Abu Bakar Siddiq dikeluarkan semuanya. Ya, tapi Tapi beliau takut seperti itu. Wa dzukira anhu annahu kana yumsiku bi lisanihi wa yaqulu hadzal ladzi auradani al mawarid. Dan juga ini Imam Ahmad semua dalam kitab Az-Zuhud. Disebutkan dari Abu Bakar bahwa beliau bengkang lisannya ketika Umar datang, bahwa inilah ya yang telah membawa saya kepada al-mawarid. Artinya itu hati-hati dan takut dengan lisannya ini. Wa kana yabki katsiran, beliau banyak nangis. Ya, kalau Abu Bakar jadi imam enggak kedengaran suaranya karena suaranya enggak kedengaran karena nangis. Wa yaqulu buku fa illam tabku fatabaku, menangislah kalian, kalau kalian tidak menangis nanti kalian akan saling menangis. Ini juga menunjukkan betapa beliau memahami sabda Nabi, apa beliau bersabda, lau ta'lamu nama la'lam labakaitum kathiro ladahitum qalila labakaitum kathiro. Rawahul Bukhari. Kalau kalian mengetahui apa yang aku tahu, maka kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Ya, sedikit tertawa. Ini. Kalau menangislah kalian sekarang, kalau tidak menangis, nanti kalian akan saling menangis, menyesal. Nah, kalau mereka para salaf ini, ya, kita tahu di dunia mereka sudah bisa melihat pandangannya tembus nanti ke akhirat. Sehingga apa di sini? Rasa takutnya kuat. Nangisnya kuat. Bahkan apa? Wa kana idza qama ila shalah kaannahu 'udun min khasyatillah azza wajalla. Beliau ketika salat seperti kayu. Kayu. Ya, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada gerakan-gerakan yang garuk-garuk ke sana kemari. Ya, wa utiya bi ta'irin faqallabahu tsumma qala ma sida min saydin wa la quti'at min syajaratin illa bima du'at min at-tasbih. Ketika dibawakan kepada beliau seekor burung lalu dibolak-balik, beliau mengatakan, tidaklah buruan yang diburu dan tidak pula pohon yang dipotong kecuali telah menyanyiakan dari at-tasbih, bima du'at min at-tasbih. Ya. Ini para jemaah Allah. Walamma tudra qala li aisha ya baniya inni asabtu min malil muslimin hadhihi al abaa wa hadha al hilab wa hadha al hilaba wa hadha al abda fa as'i bihi ila ibni khattab. Ketika beliau mau meninggal, mengatakan kepada Aisyah putrinya, wahai putriku, ya, aku dapat harta kaum muslimin dari baju, dari susu, dari budak, segera bawa kepada Umar ibn Khattab. Karena takut bagaimana nanti pertanggungan jawabnya. Karena takut. Ya. Ini adalah salaf saleh. Ini masih menukil perkataan Abu Bakar Siddiq. Wa qala wallah la waditu anni kuntu hadhihi syajarata tukalu wa tuqdadu. Demi Allah, ya, aku berangan-angan seandainya dulu aku tuh jadi pohon saja. Sehingga pada itu kalau untuk dot pohon dimakan dan dipotong. Ini menunjukkan betapa takutnya nanti. Kenapa? Pandangannya itu tembus, membelah dunia sampai ke akhirat. Ya, ilmu yang didapatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keimanan yang ada itu seakan-akan membuat hakul yakin, seakan neraka terlihat benar. Beda kalau dengan orang kafir, ya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sementara orang kafir mengatakan, ya, celaka saya, seandainya dulu saya jadi tanah. Tapi dulu ketika dia sudah melihat azab, tapi beliau ketika mendengar ilmu tentang azab sudah mengatakan, seandainya saya jadi pohon. Tapi orang kafir ketika melihat azab, seandainya saya jadi tanah, ya laitani kuntu turaba. Paham ikhwan ya? Ini wa qala Qatadah balaghani anna Abu Bakrin qala waditu anni khadiratun ta'kulun ad-dawab. Qatadah mengatakan, telah sampai khabar kepada saya bahwa Abu Bakar As-Siddiq berkata, aku berandai seandainya aku menjadi sayur mayur, ya, sehingga dimakan oleh hewan ternak, oleh hewan. Ini para yang sana aku menjadi daun-daun dedaunan. Ya. Ini Abu Bakar. Lalu Ibnu Qayyim membawa asarnya Umar radhiyallahu taala anhu. Wa hadza Umar qara'a surat At-Tur hatta idza balagha inna adzaba rabbika lawaqi' baka washtadda buka'uhu hatta marida wa aduhu. Ini juga semua dari Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhd. Ya. Ini adalah Umar ketika membaca surat Tur sampai firman Allah, inna adzaba rabbika lawaqi', sesungguhnya adab Rabbmu benar-benar terjadi. Maka apa? Beliau menangis, menangis, dan keras menangisnya sampai sakit, sampai ada orang yang menjenguk beliau. Wa qala ibnihi wa huwa fil maut wa yahqa khaddi ala al ardi asahu an yarhamani thumma qala wa ila ummi illam yaghfir li talasan thumma qada. Ya, ketika beliau sakit sampai kepada kematian, beliau mengatakan wa yahq. Yahq itu satu ungkapan, ya, khaddi ala al ardi, mengatakan pada anaknya itu Abdul bin Umar, letakkan pipiku di atas tanah, mudah-mudahan Allah taala menyayangi aku. Lalu beliau berkata, wa ila ummi, ini juga ungkapan, ya, illam yaghfirli, celaka saya seandainya Allah taala tidak mengampuni saya. Tiga kali beliau katakan. Ya. Wa kana yamuru bil aya fi wirdihi bil lailah fatukhifuhu fayabqa fil bait ayyaman yu'adu yahsabunahu maridon. Ketika beliau membaca satu ayat yang biasa dibaca di malam hari oleh beliau sebagai wirid, lalu membuat beliau takut. Ya, dan beliau beberapa malam, beberapa hari tidak keluar rumah, sehingga dikunjungi, didatangin. Kenapa? Karena mengira beliau sakit. Jadi rasa takutnya membuat beliau bertahan di rumah sampai sekian hari, sampai yang lain menganggap beliau sakit. Kenapa? Karena rasa takut. Ada rasa takut para jemaah. Ya. Tadi ketika membaca inna azaba rabbika lawaqi, sering membaca surat At-Tur. Ya, tapi kita juga tidak pernah takut. Oleh sebab itu, meningkatkan ilmu-ilmu dalam rangka meningkatkan iman dengan mengharapkan al-khasyah, rasa takut. Ya. Innama yashallaha min ibadihi al-ulama, yang takut pada Allah lah orang yang berilmu, para ulama. Rasa takut itu diraih dengan ilmu. Oleh karena itu ulama membedakan antara khasyah dan khauf. Kalau khauf rasa takut tapi tidak tahu kekuatan yang ditakuti seperti apa, pokoknya takut, itu khauf. Kalau dia takut kepada sesuatu yang didasari oleh pengetahuan dia akan kekuatan yang ditakuti, kemuliaan yang ditakuti, itu namanya khasyah. Oleh karena itu dalam surat Fatir tadi, ya, sifat khasyah hanya untuk orang yang berilmu. Inna ma yashallaha min ibadihi al-ulama. Bagaimana meraih khasyah? Tauhid. Dengan tauhid. Di antara tauhid adalah al-khauf war-raja. Sekarang ini kita bahas tauhid. Lebih dalam kita bahas konsekuensi roja. Karena min anwa'il ibadah ar-roja, di antara bentuk macam ibadah ar-roja. Al-khauf. Ayat di sini kita Ibnu Qayyim, ya, rahimahullah taala, berusaha untuk menjelaskan kepada kita ayat-ayat roja, ayat-ayat khauf, begitu pula hadis tentang ar-roja wal khauf atau al-khauf wal roja, lalu berikan contoh-contoh salafus soleh bagaimana mereka memahami dan menghasilkan khauf tadi. Seperti diantaranya Abu Bakar Siddiq, kalau sholat seperti kayu, beliau banyak menangis karena takut kepada Allah taala. Ya, begitu pula dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan apa, dalam riwayat Ahmad juga, wa kana fi wajhihi radhiyallahu ta'ala anhu khattani aswadani minal buka, di wajah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu itu ada dua garis hitam. Nih begini, bekas air mata karena banyak nangis. Sampai hitam para jemaah, karena banyak nangis. Lalu kita tahu siapa beliau ketika orang-orang Mekah memusuhi para sahabat. Umar bin Khattab masuk Islam, kemudian ada perintah hijrah. Barang siapa yang menghalangi kaum muslimin hijrah ke Madinah, temui saya. Yang ingin anaknya jadi yatim, yang ingin istrinya jadi janda, temui saya. Berani, ya, berani pada tempatnya. Dan sampai membekas garis hitam di wajahnya karena banyak menangis, menangis pada tempatnya. Berani pada tempatnya, menangis pada tempatnya. Ya inilah para jemaah, ya contoh salafus saleh. Wa qala lahu Ibnu Abbas, masarallahu bika amsar wa fataha bika al-futuh wa fa'ala wa fa'ala fa qala wadittu anni anju la ajra wa la wizra. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah Ta'ala dengan sebab Umar bin Khattab banyak negeri-negeri yang masuk Islam, banyak yang dibebaskan, dimerdekakan, engkau telah berbuat begini dan begitu. Apa jawabannya? Aku berharap seandainya aku selamat, ya, tidak dapat balasan, tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Ya, ini Umar bin Khattab. Wa hadza Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kana idza waqafa 'ala al-qabr yabki hatta tabtalla lihyatuhu. Rawahu Ahmad, semua dari Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud. Ya. Dan juga ada Abu Nu'aim. Apa kata Utsman? Utsman bin Affan ini ketika beliau berdiri, ya, bukan berdiri di atas kuburan pas itu, yaitu di depan kuburan, karena enggak boleh kita dulu di atas kuburan. Menangis sampai jenggotnya basah, ya, oh, jenggotnya basah, bagaimana tangisannya para jemaah? Ini beliau juga mengatakan, lau annani bainal jannati wan nar la adri ila ayyatihima yu'maru bi lahtartu an akuna ramadan qabla an a'lama ila ayyatihima asyar. Ya, apa kata beliau, seandainya aku berada di antara surga dan neraka, aku tidak tahu langkah kemana aku diperintahkan, maka sungguh aku pilih untuk menjadi romad, menjadi bara saja, sebelum aku tahu kalau kemana, langkah mana, surga atau neraka aku disuruh untuk melangkah. Ini semua apa? Hasil dari al-khawf wal-roja, al-khasyiah. Ya, di dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan pembinaan pendidikan tarbiyah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum jami'an. Ini memberikan isyarat kepada kita, bahkan bukan hanya sekedar isyarat tapi benar-benar pelajaran yang nyata. Bagaimana memahami Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh Salafus Soleh. Ya, setelah sebutkan Quran, kita sebutkan diantaranya Al-Baqarah 208, Al-Mu'minun ayat 60, dan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Lalu di sini bagaimana praktek Salafus Soleh dalam masalah itu. Itulah yang kita angkat. Ya, itulah yang kita selalu bawa, ittiba'ul kitab wa sunnah ala fahmi salafus salih, ala fahmi as-salaf as-salih. Ya, wa hadha Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa bukauhu wa khawfuhu. Inilah Ali ibn Abi Talib, bagaimana beliau menangis, bagaimana beliau takut kepada Allah Rabbul Alamin. Wa kana yashtaddu khawfuhu min asnatain, tulil amali wa tiba'il hawa. Beliau sangat besar rasa takutnya terhadap dua perkara. Yang pertama, tulul amal, panjangnya angan-angan. Yang kedua, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Qala fa amma turul amali fayunzil akhirah. Beliau berkata, adapun panjang angan-angan akan melupakan akhirat. Ya. Wa amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haq. Adapun mengikuti hawa nafsu akan menghalangi dari kebenaran. Ala wa innad dunya qad wallat mudbiratan. Ketahuilah dunia itu telah lewat dan berlalu. Wal akhirata mugbilatan, mugbilatun, dan akhirat, ya, dan akhirat mugbilatun, depan kita. Ya. Walikulli wahidatin banun, masing-masing dunia dan akhirat ada anak-anaknya. Fakunu min abna'il akhirah, jadilah kalian anak-anak negeri akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, jangan menjadi anak-anak negeri dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab, hari ini yang ada adalah amal, tidak ada hisab. Wa ghadan hisabun wala amal, adapun esok di hari akhirat yang ada hisab sudah tidak ada amal. Kata-kata hikmah yang tentu diambil dari tarbiyah yang diajarkan oleh kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha waltanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, perhatikan dirimu. Apa sudah kau lakukan kemarin? Lighadin, untuk hari esok. Kata Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah kalian sebelum kalian dihisab. Abu Bakar Siddiq ini menangislah, ulku. Ya. Sebelum kalian nanti saling menangis, lam tabku fatabaku. Kalau kalian menangis nanti saya akan saling menangis, saling menyesali. Yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kafir, orang kafir mengatakan, seandainya dulu aku jadi tanah, dulu. Tapi para salafus saleh ketika masih di dunia sudah menyadari, seandainya aku jadi pohon, seandainya aku jadi sayur mayur, seandainya aku, ya, ada lagi, ya, dari salaf, sana aku jadi kambing, sembelih saja dimakan. Itu para jemaah, para ikhwan sekalian, ya, keimanan yang tinggi. Yang beliau kata di sini, yang beliau takuti, panjang angan-angan, punya ini, ingin punya itu, setelah itu ini lagi, itu lagi, panjang angan-angan dan ikuti hawa nafsu, karena panjang angan-angan akan melupakan negeri akhirat. Ya, bisa memalingkan kita dari peringatan Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala atatka ayat, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka apa? Dia akan mengalami hidup kehidupan yang sempit, dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu dia berkata, ya Allah, kenapa saya buta? Dulu saya melek. Apa jawab Allah? Yang demikian itu karena apa? Sudah datang ayat-ayat kami, kamu lupakan, sekarang kamu dilupakan. Ini, ya. Kata beliau, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, panjang angan-angan akan melupakan negeri akhirat. Adapun mengikuti hawa nafsu akan menghalangi dari kebenaran. Ingat, dunia sudah berlalu. Hari kemarin tidak mungkin kembali hari ini. Sudah berlalu. Hari ini tidak mungkin akan kembali hari esok. Berlalu sudah. Kita bukan bertambah umur, betul bilangannya iya. Tapi semakin melangkah umur kita semakin berkurang jatahnya. Setiap dunia akhirat ini ada anak-anaknya. Jadilah kalian anak-anak negeri akhirat, jangan menjadi anak-anak negeri dunia. Yang ada sekarang adalah amal, belum ada hisab. Tapi nanti di akhirat yang ada adalah hisab, tidak ada amal. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menjadikan dunia sebagai fasilitas sarana untuk meraih kehidupan negeri akhirat, sehingga tidak satupun rupiah yang kita keluarkan kecuali bernilai akhirat. Begitu pula tidak satupun satu kalori dari tenaga yang kita keluarkan kecuali bernilai akhirat. Tidak satu detik pun waktu yang kita keluarkan kecuali bernilai akhirat. Bagaimana bisa semua itu? Tentu ya dengan ilmu, dengan ilmu. Satu dirham yang diberikan fakir miskin, satu dirham dijalankan di jalan Allah, dengan satu dirham diberikan pada istri, pahalanya lebih besar diberikan pada istrinya. Padahal kepada istri ya dan anak-anak sebagai sebuah kewajiban kasih sayang lebih besar. Kenapa? Kalau dengan ilmu. Ya. Keluar setiap pagi kerja, ya, kalau didasar dengan ilmu, maka akan menjadi amal akhirat. Tapi kalau tidak, semua nilainya dunia dan itu tidak ada artinya. Ya. Oleh sebab itu, perhatikan hadis Nabi. Ya, beliau bersabda, "Maka nati dunya hammahu farqallahu amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainihi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhirah niyatahu jama'a Allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atat ad-dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang dunia menjadi tujuan semata, Allah Ta'ala akan mencerai-beraikan urusannya dan akan menjadikan rasa kurang di kedua pelupuk matanya, dan dunia tidak akan pernah datang kepadanya kecuali apa yang sudah ditetapkan untuknya. Dan barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya, menjadi niatnya, Allah akan tolong urusannya dan Allah akan berikan rasa cukup di hatinya, serta dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terhina. Ini para jemaah sekalian, ya. Dan tentu kita harus selalu takut untuk tidak ikhlas. Harus takut dengan tidak ikhlas, sehingga berupaya untuk ikhlas. Jangan merasa sudah ikhlas. Orang yang merasa ikhlas berarti tidak ikhlas. Ya, selalu harus takut tidak ikhlas. Sehingga mohon ampun kepada Allah segera ketika dibisikin dengan riya, dengan sum'ah, dengan ujub, dengan kiber dan lain sebagainya. Ya. Wa hadza Abu Darda radhiyallahu anhu kana yaqul in ashadda ma khafa 'ala nafsi yawm al-qiyamah an yuqala li Abu Darda qad 'alimta fa kaifa 'amilta fi ma 'alimta. Ya Allah, ya. Ini Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, yang paling aku takuti pada diriku kelak pada hari kiamat kalau dikatakan kepadaku, wahai Abu Darda, engkau sudah tahu bagaimana engkau mengamalkan apa yang sudah engkau ketahui. Karena memang ini sesuai dengan hadis, inilah untaian kata-kata yang keluar dari ilmu. Karena Nabi bersabda, la tazulu qadama ibni Adam inda rabbihi yaumal qiyamah hatta yus'ala an khamsin an umrihi fi ma afnah wa an shababihi fi ma balah wa an rizqihi min aina iktasabah wa fi ma anfaqah wa ma amila fi ma alim. Tidak akan bergeser kedua kaki manusia anak Adam di hadapan Allah pada hari kiamat sampai ditanya lima perkara. Yang pertama, umurnya untuk apa dihabiskan. Yang kedua adalah waktu mudanya untuk apa digunakan. Yang ketiga adalah rizkinya, dari mana dia dapat. Yang keempat, setelah dapat apa dia dipakai. Yang kelima adalah ilmunya untuk apa diamalkan. Ini yang ditakut oleh beliau. Ya, ayat yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah antakulu ma la taf'alun. Wahai beriman, kenapa engkau bicara yang tidak kamu kerjakan? Murka Allah, apa yang kamu bicarakan tapi tidak kamu kerjakan. Ini kita takut semua. Abu Darda takut seperti itu. Takutnya sekarang. Kalau orang kafir nanti angan-angannya. Kalau para salaf angan-angannya masih hidup. Itu angan-angan apa? Seandainya saja di batu, jadi kambing, jadi pohon, jadi sayur. Orang kafir nanti kalau dia lah, ya wa ya laitani kuntu turaba. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dalam surat ya annaba di akhir ayat, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Setelah melihat adab, melihat bagaimana amal-amalnya dihisab para jemaah, ya, wa kana yaqul law ta'lamuna ma antum lakuna ba'dal mauti lama akaltum ta'aman ala syahwah wala syarabtum syaraban ala syahwah wala dahatum baitan tasdadilluna fih wala kharajatum ila su'id tatribuna sudurakum wa tabakuna ala anfusikum wala witu'ni syajaratun tu'dadu thumma tu'kalu. Abu Darda juga mengatakan, seandainya kalian mengetahui apa yang akan kalian hadapi setelah kematian, maka kalian tidak akan makan makanan dengan syahwat, dengan gairah. Begitu pula tidak akan minum minuman dengan gairah. Tidak akan masuk ke rumah untuk jadikan untuk tempat berlindung. Sungguh kalian akan keluar menuju bukit dan kalian akan menepuk dada-dada kalian, memukulkan dada-dada kalian, dan kalian menangis diri kalian dengan mengatakan, seandainya aku jadi pohon, jadi tebang, dipotong lalu dimakan. Ya, ini pohon-pohon yang bisa dimakan. Kita lihat sayur-sayuran, ya. Ini para jemaah, begitulah para salafus soleh, ya. Mereka besar rasa takutnya, dan itu ketika di masa hidup. Berandai-andai di masa hidupnya, seandainya begini, seandainya. Itu semua apa? Didasar oleh rasa takut. Ya, Allahu a'lam bissawab. Apakah diambil iktibas dari orang kafir tadi? Ya, tapi peletakan yang benar iktibas tadi. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Tapi tidak ada manfaatnya. Ya, ketika melihat sudah siksa, adab, nah ini sebelum. Makanya tahunya apa? Dengan ilmu. Al-Quran mengatakan bagaimana kerasnya adab neraka, bagaimana ya ancaman dari adab siksa kubur, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Inilah para salafus soleh. Wa kana Abdul bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma asfala 'ainaih mithlu syiraqil bali minad dumu. Itulah Ibnu Abbas, ya, di bawah matanya ada seperti apa? Asyraqil bali minad dumu, ya. Seperti tali sendal, ya, yang karena bekas menangis, ya. Mari kita banyak menangis karena Allah SWT. Sab'atun yudhilluhumullah bidhillih yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya apa? Rajulun dzakarallah khalian, ya, orang yang berzikir kepada Allah khalian ketika sendiri dan dia menangis, ya, menangis di kala sendiri. Harus banyak kita lakukan. Itulah yang dinilai para salafus soleh, begitu besar keimanan mereka. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita dan memberikan karunia kepada kita dengan rasa takut yang benar, rasa harap yang benar. Kita teladani para pendahulu kita, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menyampaikan pelajaran dan bimbingan yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan serta taufik untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan di 0218236543. atau melalui pesan singkat di 0819896543. Yang pertama kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin menghubungi nomor kami, silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana? Dengan Pak Mulyono di Medan. Silahkan Bapak pertanyaannya. Ustaz, yang ingin saya tanyakan Ustaz, kita di akhirat gak ada amal lagi, tinggal hisap aja. Jadi perbanyaklah amal di dunia ini. Itu tadi saya kurang paham Ustaz, karena ada hadis riwayat Muslim, "Iza mata ibnu Adam in kota amalu illa min salisin." Masih berjalan amal-amalnya Ustaz. Nonton jelasannya lagi Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Ya. Perhatikan di sini. Tadi pertanyaannya, di akhirat sudah tidak ada amal lagi. Tapi hadis mengatakan, "Idza mata banu Adam." Dan yang ketiga, doa anak soleh. Perhatikan hadis tersebut, sedekah jariah yang dilakukan di masa hidup itu pahalanya akan terus mengalir. Yang kedua, ilmu yang diajarkan di masa hidup bermanfaat, pahalanya terus mengalir. Yang ketiga, doanya anak soleh. Anak soleh masih hidup mendoakan orang tuanya, maka pahalanya akan terus mengalir. Adapun orang meninggal, sudah tidak bisa beramal lagi, tidak ada amal. Kalau ada hadis, nanti ini urusan lain, bahwa orang meninggal itu hidup, ya, para anbiya itu sholat, itu adalah bukan taklif, ya, bukan ibadah taklifi, ya, bukan ibadah taklif seperti kita beban di dunia kalau tidak dosa, tapi itu ibadah itu apa? At-tana'um, ibadah menikmati, ya, menikmati itu. Nah, itulah maksud bahwa tidak ada amal lagi di akhirat kelak, tidak ada amal lagi. Karena orang sudah meninggal sudah tidak ada beban amal. Ya, jangankan meninggal, tidur saja tidak ada beban amal. Pingsan tidak ada beban amal sampai bangun, ya, tidur sampai bangun. Rufi al-qalam an thalas. Anis sabih hatta yahtalim. Anin naim hatta yastaikid. Wa anil majnun hatta yaqil. Beban diangkat kepada tiga orang, anak kecil sampai dia dewasa, ya, balik, orang tidur sampai bangun, orang gila sampai dia waras, ya. Apalagi ini orang mati, tidak ada beban lagi, tidak ada taklif, ya, tidak ada beban. Tapi tadi maksudnya adalah pahalanya yang terus mengalir dari amal jariah, dari ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Demikian, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami kepada Bapak yang bertanya. Barakallahu fiik. Ya. Terima kasih atas jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Silahkan, masih di layanan telepon 0218236543. Halo. Halo. Ya, dengan siapa ini Bapak? Di mana? Saya Taslih dari Bandung. Silakan Pak Taslih pertanyaannya. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallah. Ustaz, ada yang saya ingin tanyakan, ini perihal doa. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tibaah wa arina batila batila warzuqna tinabah. Ini derajat hadisnya seperti apa Ustaz? Dan mohon kejelasannya mengenai doa itu sendiri. Baik. Jazakallah khairan. Wa iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Yang saya tahu itu bukan hadis, ya, bukan hadis, tapi isinya bagus, iya. bisa dia sebagai doa tidak ada masalah, asalkan ya tidak ada keyakinan disandarkan kepada Nabi, karena bukan hadis. Isinya bagus, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada saya kebenaran, yang benar itu benar, dan berikan rezeki kepada saya untuk bisa mengikuti kebenaran itu, dan tunjukkan kepada saya yang batil adalah sebuah kebatilan, dan berikan rezeki untuk menghindarinya, untuk menjauhinya. Itu bukan hadis ya, tapi sangat terkenal, dibawa oleh ya kaum muslimin untuk berdoa dengan doa itu. Kalau bicara apakah boleh, boleh, tentu saja boleh, tapi jangan diyakini sebagai sebuah hadis, karena memang bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun sesuai dengan ya, beberapa dalil ya, seperti Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, itu sesuai dengan makna itu ya. Adapun Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a itu hadis yang sahih. Ya Allah, aku minta berapa ilmu, berarti kebenaran ditunjukkan, kemudian rezeki yang baik dan amal diterima, berarti kebenaran ditunjukkan, ilmu bermanfaat diamalkan, yaitu warzuqna tiba'ah, rezeki untuk mengikuti kebenaran itu. Semakna makna, tapi bukan hadis ya, sehingga tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, masih di layanan telepon 0218236543. Silahkan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa ini, di mana? Di Bisamina, Siti Bino. Silahkan Ibu, pertanyaannya. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu, silahkan. Ustaz, sekarang orang kan sedang diuji dengan COVID, dan ada juga yang diuji dengan kesenangan. Yang besaran mana pahalanya atau penebus dosanya antara orang yang diuji sama tidak diuji, di kesenangan kecepatan hidup dengan ketidaksenangan hidup? Mohon nasihat Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Boleh antum ulang ahi, saya kurang jelas. Pertanyaan ibu tadi berkaitan dengan saat ini kita sedang diuji dengan adanya wabah COVID. Pertanyaan ibu, lebih besar mana pahalanya Ustadz, orang yang diuji dengan kesusahan dan orang dengan orang yang diuji dengan kebahagiaan? Silahkan Ustadz. Iya, ini pertanyaan yang bagus ya. Para salaf diantaranya disebutkan kepada Imam Ahmad ya, lebih baik mana diuji dengan kenikmatan kemudian bersyukur, dan diuji dengan kesusahan lalu bersabar. Ini ulama beda pendapat. Tapi kalau antum ditanya, kita sebenarnya ditanya, enak mana diuji miskin dengan diuji kaya? Semua pilih diuji kaya, nggak ada yang milih diuji miskin. Ya. Sementara ulama dulu ada yang milih diuji miskin tapi sabar, ada yang milih itu. Ya, namun dua-duanya termasuk apa? Nabi kagum, ajaban li amril mu'min, fa inna amrahu kullahu khair, wa laisa dzaaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakara fa kana khairan lah, wa in asabahu dharra sabara fa kana khairan lahu. Rawahu Muslim. Sungguh menakjubkan orang mukmin, karena semua urusan yang dimiliki jadi baik baginya, dan hal itu tidak didapatkan kecuali bagi orang yang beriman, jika ia mendapatkan kesenangan bersyukur dan kesenangan itu menjadi kebaikan baginya, jika mendapatkan musibah bersabar dan musibah itu menjadi kebaikan baginya. Artinya ya, selama itu menjadi kebaikan, maka semuanya sama-sama kebaikan. Mana yang lebih utama? Ketahuilah, asyaddul bala, balaul anbiya, tsummal amsal fal amsal. Nabi bersabda, yang paling berat ujian itu adalah para nabi, lalu orang berikutnya, berikutnya. Dalam yang lain, yang beliau disebutkan tsummal ulama, ya, tsummas salihun. Ya. Dalam riwayat yang lain, asyaddul bala, balaul anbiya, tsummal ulama, tsummas salihun. Yang paling berat ujiannya para nabi, para ulama, para orang soleh. Nah ini. Nah berarti di sini ya memang ada keterangan juga orang yang berada di samping orang yang mendapat ujian. Ketika orang dapat ujian di dunia itu mendapat balasannya, orang di sampingnya mengatakan, kalau aku tahu balasannya seperti ini, lebih baik aku dulu diuji dengan cara badanku digunting-gunting, dipotong-potong dengan gunting. Nah, berarti betapa besarnya ya orang yang sabar dengan cobaan. Kenapa? Menghapus dosa. Kenapa? Diberikan kabar gembira ya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal rasmin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ini balasan orang yang sabar. Sungguh kami uji kalian bisyai minal khauf, dari rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsi minal amwali wal anfusi wa thamarat, kekurangan buah-buah, kekurangan jiwa, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan. Beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Nah, pertama dapat kabar gembira dari Allah Ta'ala untuk orang yang dapat musibah dan sabar. Ya, siapa sih orang yang sabar? Orang yang mengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun ketika dapat musibah. Kemudian apa? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka dapat salawat dari Allah, yaitu pujian, dan dapat rahmat, dan dapat hidayah. Ini bagi orang yang sabar dapat ujian. Ya demikian ya. Namun begitu pula orang diuji dengan apa? Dengan hartanya, dengan kebahagiaan, dengan kemudahan, lalu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, beliau orang kaya. Ya, beliau saudagar kaya. Tapi beliau lihat tadi bagaimana sikap-sikap beliau menyikapi hartanya, menyikapi dunia, beliau infakkan. Kemudian beliau menangis, banyak menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf orang kaya. Ya. Nah, jadi Nabi menjelaskan rasa kagum kepada kedua orang tersebut. Orang yang diberikan kemudahan, kebahagiaan, lalu bersyukur jadi kebaikan. Diberikan ujian musibah, kemudian bersyukur, dia bersabar dan jadi kebaikan. Bahkan kalau sifat Nabi kita lihat dalam hadis Aisyah, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbuhu yaqulu alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa idza ra'a ma yakrahu yaqulu alhamdulillah ala kulli halin. Adalah Nabi rohul baihaqi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat atau mendapatkan apa yang menyenangkan, beliau memuji Allah dengan mengatakan segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurnalah semua kebaikan. Dan jika mendapatkan yang tidak menyenangkan, juga memuji Allah, alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Nah ini ya, maka ulama membagi orang dapat ujian itu ada empat kondisi ujian yang tidak nyaman. Seperti Syekh Muhammad bin Sulaiman dalam syarah Riyadhus Shalihin, pertama at-tasakhut, marah. Ya, naudzubillah, sampai mengatakan, ya Allah engkau tidak adil, aku sudah sholat, sudah hijrah, kok seperti ini? Itu ya, man radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtun. Barang siapa yang ridha kepada Allah, barang ridhanya Allah, barang siapa yang marah dapat kepada Allah, Allah Ta'ala. Yang kedua, orang dapat musibah itu adalah sabar. Kondisi yang kedua. Yang ketiga, ridho. Yang keempat, syukur. Nabi Muhammad masih bersyukur, alhamdulillah ala kulli halin. Nabi Muhammad bersyukur karena tahu balasannya. Ya. Jangan sampai salah seperti dalam Al-Qur'an, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa ma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan. Ada orang diuji oleh Allah, ada pun orang diuji diberi harta, nikmat, diberikan kemuliaan, lalu mengatakan Allah telah memuliakan saya. Ketika diuji dikurangi hartanya, dikurangi rezekinya, mengatakan Allah telah menghinakan saya. Ini orang yang salah. Semua adalah ujian. Ketika dapat nikmat syukur jadi kebaikan, ketika dapat musibah sabar jadi kebaikan. Ya, bahkan tidak salah kalau dapat musibah bersyukur, karena pandangannya ini kebaikan bagi saya. Kebaikan di dunia adalah diambil hikmahnya, akhirat dihapus dosa-dosanya, sehingga dia bersyukur, tidak salah. Ya, dirubah cara pandang bahwa musibah jadi nikmat. Dan itu tingkatan paling tinggi. Itulah Nabi sebagaimana tadi Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, karena semua jadi penghapus dosa, ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin wala hazanin wala adha hatta syaukatu syakuha illa kafarallahu min khotoyahu. Tidaklah menimpa seorang muslim dari bencana, dari penyakit, kesedihan, kegundahan, apa saja yang tidak menyenangkan, bahkan duri yang menusuk kakinya, itu menghapus dosa-dosa. Nah, ketika orang itu melihat bahwa dosa dihapus sebagai sebuah nikmat, maka dia bisa bersyukur. Bisa bersyukur. Ya, tapi ikuti Nabi cara bersyukurnya, alhamdulillah ala kulli halin. Kenapa? Sudah pasti melihat sakit itu tidak menyenangkan, sudah pasti itu. Tapi alhamdulillah ala kulli halin. Ya, sudah pasti kehilangan motor pasti. Ya. Sedih, tapi alhamdulillah ala kulli halin. Begitulah, ya. Allahu a'lam bissawab. Ya. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Selanjutnya kami bacakan dari pesan singkat yang telah masuk dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz, ana mau bertanya, apakah jika dalam sholat kita terus menangis dikarenakan mengharap rahmat dan ridha Allah azza wa jalla, apakah sholatnya tetap diterima Ustaz? Syukran barakallahu fikum Ustaz, silakan. Iya. Ya, jadi menangis dalam sholat tidak ada masalah, boleh. Ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika sholat beliau menangis dan Nabi tidak menyalahkan beliau. Ya, itu juga boleh. Yang penting dalam menangisnya tidak sampai ya mengeluarkan suara yang membentuk lafadz yang bacaan di luar sholat. Ya, misalkan tanpa terasa langsung, aduh bagaimana ini, ya itu, aduh aku takut, nah ini jangan, karena itu akan memasukkan kata-kata manusia dalam sholat. Ya, ini sudah kita bahas dalam kitab Bulughul Maram, ya, terkait dengan masalah menangis. Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Bahkan, ya, sudah ada contoh dari salafun shalih Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menangis dan selalu dan sering menangis ketika banyak menangisnya, ya, ketika beliau sholat. Ya, demikian. Allahu a'lam bissawab. Ustaz barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya dari Abdullah di Cilengsi yang bertanya, Ustaz, kami saat ini sedang tumbuh untuk menjadi laki-laki dewasa dan banyak hal yang dilihat tentang dunia, sehingga kami banyak berangan-angan dan berharap untuk meraih kesuksesan di dunia ini. Sudah kami mempelajari ilmu agama, cuman terasa sangat berat kalau kita tidak mendapatkan tempat atau posisi di dunia dengan baik dan mendapatkan harta yang cukup untuk kehidupan. Silakan Ustaz. Iya. Memang manusia tidak bisa lepas dari dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan bagianmu minad dunya, min di sini litab'id, sebagian di dunia, sebagian. Ya, karena sehebat apapun orang mencari dunia tidak mungkin dia dapatkan semuanya. Dan ingat, ternyata ketika orang yang paling ringan adabnya di neraka, lalu ditanya oleh Allah, seandainya adabmu yang paling ringan ini ditebus dengan dunia dan isinya, dia jawab iya. Sebagaimana hadis Anas bin Malik riwayat Imam Muslim, yaqulu Allah Allah berfirman kepada orang yang paling ringan, ya, adab yang neraka, laukana lakad dunya uma fiha akunta muftadian biha, yaqulu na'am, yaqulu aratu minka ahwan min hada wa anta fi sulbi adam wa subu yaqul alla tusrika bi fa abaita illa syirka. Ya. Allah berkata kepada orang yang paling ringan adabnya di neraka, seandainya kamu punya dunia di sini, maukah kamu tebus adabmu yang paling ringan ini? Jawabannya iya. Padahal aku minta kepadamu lebih ringan daripada itu. Ketika engkau berada di sulbian Adam, yaitu tidak lakukan syirik, tapi engkau tidak mau, kecuali kau memilih syirik. Ini. Jadi ketika di situ dunia sudah tidak ada artinya. Nah, tapi tetap karena kita hidup di dunia, ya jangan sampai melupakan dunia ini. Ya, kemudian salah paham, meninggalkan dunia terus ibadah, lalu menggantungkan hidup pada orang lain. Tentu salah besar. Salah besar. Wa batahu min fadlillah, menyebarlah muka bumi, cari karunia Allah SWT, berinfak hartanya untuk haji, untuk umroh, untuk fakir miskin, untuk bangun masjid, untuk bangun pesantren, untuk anak-anak yatim. Ini para jemaah itu, dan insya Allah akan nikmat hidup seperti itu, akan nikmat hidup seperti itu. Sebanyak apapun mobil seseorang, tidak mungkin punya mobil 4, tangan satu di mobil satunya, tangan satunya di mobil yang kedua, kaki satu di mobil yang ketiga, kaki berikutnya di mobil yang keempat. Ini cuma satu saja, ya. Tidak mungkin orang punya rumah, 5 rumah ditempati semua. Bahkan yang ditempatilah para pembantu, ya, yang punya villa yang bagus-bagus. Paling dia setahun sekali datang ke sana, ya. Dan semua akan diminta pertanggungan jawab. Begitulah. Tapi dunia itu memang manis, sehingga manusia berebut. Dunia memang manis, sehingga manusia lupa bahwa semua akan dimintai pertanggungan jawab, bahwa semuanya akan menjadi sebuah penyesalan. Ya, oleh sebab itu tetap wala tansa nasibaka minad dunya. Yang tidak boleh tadi berangan-angan tadi, jangan berangan-angan, berangan ini itu, ya, kerjakan apa yang ada, semangat, ya. Kemudian tetap tujuannya akhirat, sehingga ketika mendapatkan dunia terhina, datang terhina, ya, kalau perlu ketika berdagang apa namanya bayar duluan inden, ya, apa beli di situ aja, wah itu harus 3 bulan bayar dulu, gak masalah. Kenapa? Karena dia akhirat, jujur dalam berdagang kan akhirat, jujur tuh dalam berdagang itu akhirat sudah. Dengan cara tidak jujur, bohong, ya dia tidak mau, enggak mau. Lu sudah jelas dapat keuntungan dunia, berarti akhirat. Nah, bagaimana kita bisa mengendalikan seperti itu? Jangan sampai mengatakan, jangankan yang halal mas, yang haram sulit. Nah ini ya, maka akan sulit beneran dia. Jangan sekarang jujur, bisa mati terbujur, bener-bener bisa kaku dia. Ya. Tapi kita los, lepas. Letakkan dunia di tangan, jangan di hati. Sudah benar manusia buat gambar tangan, terus di tangannya ada bola dunia dilempar kemana-mana. Apa ini untuk masjid, ini untuk anak yatim, ini untuk fakir miskin, ini untuk para janda, ini untuk ini. Ya, ya, asal tahu jandanya saja, ya, janda tua maksudnya. Ini, ini para jemaah rahmat Allah. Tapi kalau di hati, maka akan menguasai kita, bukan kita yang menguasai dunia. Demikian, ya, Allahu a'lam. Ustaz barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Nampaknya pertanyaan yang kami sampaikan merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz berikan ikhtitam. Fadhil ya Ustaz. Baiklah para ikhwan sekalian, para pemirsa Roja yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa mengikuti dan menjalankan bagaimana para ulama menjelaskan ayat, menjelaskan hadis, seperti tadi yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membawakan ayat dan hadis, kemudian juga contoh-contoh dari salafus soleh dalam menyikapi dan mempraktikkan ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ulama telah membantu dan menolong kita dalam menjelaskan perkara itu, ya, bukan kita jauh dari ulama. Demikian, salah orang yang mengatakan bahwa dakwah ini menjauhkan orang dari ulama, tentu tidak benar. Kitab-kitab yang dibahas oleh para asatid, ya, dan buku-buku yang ditulis mereka menukil dan membawa banyak sekali bagaimana penjelasan para ulama. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.